Kita antara engkau dan aku. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Rasa ku tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Di antara

sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu, akan setia janjimu. Berseni di dalam kalbu, penawar hati yang lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Serahkan.